Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الضَّلَالَةِ وَمِنَ النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas berbagai limpahan nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini dengan kemudahan, hidayah dan taufik darinya kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka bertafakuh fikir, berusaha meraih kebaikan yang dijanjikan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita pada tafsir surah Al-Kahfi yang kita ambil dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan ayat yang ke-56 di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ, dan tidaklah kami mengutus para rasul illa mubasyirina wa mundirin, kecuali mereka adalah sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa yujadilu alladziina kafaru bil batil, sedangkan orang-orang kafir mereka tetap mendebat dengan cara yang batil, mendebat para rasul tersebut. Liyudhibu bihil haq, untuk dengannya mereka bisa melemahkan kebenaran. Watakhadhu ayati, mereka pula orang-orang kafir menjadikan ayat-ayatku wama undiru huzwa, dan menjadikan apa yang mereka diperingatkan dengannya sebagai bahan olok-olokan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebagian kalam yang dibawakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah terkait dengan hikmah tujuan diutusnya mereka para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di mana dalam ayat ini dengan jelas dan tegas Allah menyatakan bahwasanya para rasul itu diutus sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mengambil dan mengikuti syariat yang didakwahkan oleh Nabi tersebut, maka dia akan mendapatkan kabar gembira berupa kebahagiaan yang hakiki di surganya Allah Jalla wa'ala, dan juga mereka para rasul alaihi wassalam diutus di dunia ini sebagai mundir, sebagai pemberi peringatan untuk orang-orang yang enggan, untuk orang-orang yang menolak dakwah yang dibawa oleh para nabi tersebut, maka mereka akan diperingatkan dengan azab, azabnya Allah Jalla wa'ala yang ajil ataupun yang ajil, yang segera ataupun yang ditunda, azab Allah Jalla wa'ala di dunia maupun azab Allah Jalla wa'ala di akhirat. Maka ma'asyiral muslimin, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, setelah menjelaskan seperti inilah hikmah dan tujuan diutusnya mereka para rasul alaihi wassalatu wassalam, faqamat bidzalika hujjatullahi 'alal 'ibad, maka dengan hal itu, dengan diutusnya para rasul dan tersampaikannya syariat Allah Jalla wa'ala secara sempurna melalui mereka, tegaklah hujjah Allah Jalla wa'ala atas hamba-hambanya. Tegaklah hujjah Allah subhanahu wa ta'ala untuk Allah Jalla wa'ala menjelaskan dengan hujjah tersebut mana kebenaran untuk diikuti dan mana kebatilan untuk dihindari, mana al-haq untuk dipertahankan dan mana al-batil untuk dibuang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun bersama dengan ini, meskipun telah diutus para rasul alaihi wassalam kepada manusia, wa ma dzalika ya'bab dzalimun al-kafirun illa al-mujadalah bil batil liyudhidu bil haqq, bersama dengan itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir tetap tidak menginginkan kecuali perdebatan dengan kebatilan untuk melemahkan dengan itu kebenaran. Ini tetap yang mereka inginkan. Fasa'u fi nasril batili mahma amkanahum, sehingga mereka orang-orang kafir akan terus berusaha untuk membela kebatilan bagaimanapun caranya yang mereka mampu untuk membela kebatilan tersebut. Wa bidahdil haqqi wa ibtalih, dan mereka akan juga selalu berusaha untuk menghancurkan kebenaran dan melemahkannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah ciri-ciri khasnya mereka orang-orang kafir. Yang pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana nasib mereka tatkala mereka memilih kekufuran dibandingkan keimanan. Allah jelaskan bahwasanya mereka akan berhadapan dengan neraka dan mereka tidak akan mendapatkan tempat untuk berlari dari neraka tersebut, mereka pasti akan memasukinya. Dan ternyata dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bongkar bagaimana mereka kafirin, kenapa mereka bisa terus berada di dalam kekafirannya, kenapa mereka bisa terus komitmen di atas kebatilannya sehingga mereka tatkala mati Allah Jalla wa ala masukkan ke dalam neraka. Ternyata mereka adalah orang-orang yang suka berdebat, orang-orang yang suka mujadalah. Tatkala datang kepada mereka al-haq, mereka tidak langsung iza'an, tidak langsung tunduk dan taat, tidak langsung sami'na wa ata'na. Mereka berusaha untuk mendebatnya dulu, meragukannya dulu. Ini ciri khasnya mereka orang-orang kafir yang menyebabkan mereka terus berada di atas kebatilan. Maka kita ma'asyarul muslimin, sebagai muslimin, mukminin, apalagi mengaku sebagai seorang ahlus sunnati wal jamaah salafiyin, maka hendaknya kita hindari ciri khasnya mereka orang-orang kafir ini, yaitu suka berdebat tatkala al-haq itu sampai kepada mereka. Kita jauhi perkara ini. Kita sebagai seorang mukmin tentunya al-haqu ahabbu ilaina, yang namanya kebenaran itu adalah yang paling kita cintai. Kita sebagai seorang mukmin hendaknya punya prinsip al-haqqu ahaqqu an yuttaba, kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Meskipun itu bertentangan dengan budaya kita, bertentangan dengan adat istiadat kita, bertentangan dengan ajaran nenek moyang kita, bertentangan dengan keumuman warga kampung kita, bertentangan dengan perbuatan kebanyakan teman-teman di tempat pekerjaan kita, selama itu hak, maka kita harus untuk berusaha mengikutinya, memegangnya sekuat mungkin. Jangan terpedaya dengan subat-subatnya ahlul bid'ah yang berusaha untuk mengkaburkan al-haq tadi dengan berbagai macam kerancuan-kerancuan berpikir, sehingga mereka tidak segan-segan untuk mendatangkan hadis-hadis palsu, mendatangkan hadis-hadis yang lemah. Mereka bermain lisan, membawa penjelasan-penjelasan yang seakan kita dibawa untuk lebih mengedepankan akal kita dibandingkan mengedepankan nukilan dari dalil Quran wa Sunnah. Hati-hati. Tatkala al-haq itu sudah sampai kepada kita, ini yang benar, ini yang salah, maka ambil al-haq bagaimanapun itu kondisinya, apapun resiko yang akan kita dapatkan. Celaan, cemoohan, dijauhi orang, selama kita berada di atas al-haq, berdirilah. Dengan itulah ma'asyiral muslimin, kita dapat menghindari sabab tertahannya mereka orang-orang kafir di atas kekufuran mereka, karena mereka adalah orang-orang yang suka mendebat kebenaran dengan kebatilan. Diawali dengan meragukannya, diawali dengan mempertanyakannya, dan seterusnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan nyatanya orang-orang yang berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran, itu akan selalu terasing, akan selalu terasing. Demikianlah yang Rasulullah alaihi salatu wassalam kabarkan di dalam hadisnya. Bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dalam kondisi asing dan akan kembali pula dalam keadaan asing. Islam di awalnya asing dan di akhirnya juga asing. Fatubaril ghurbat, maka berbahagialah mereka orang-orang yang terasing. Bahagialah mereka orang-orang yang terasing, yaitu orang-orang yang tidak sama dengan kebanyakan manusia, karena mempertahankan al-haq, mempertahankan kebenaran. Nabi SAW mengatakan tuba, berbahagialah, bukan bersedih karena berbeda, bukan justru malah minder karena tidak sama dengan keumuman manusia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula dalam hadis yang masyhur, An-Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan bagaimana itu asingnya al-haq, bagaimana asingnya kebenaran. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Sataftarimu hadihil ummah ila 73 firqah kulluha binar illa wahidah." Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu humul ladzina ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Satu golongan yang selamat tadi adalah golongan yang berusaha untuk komitmen dengan jalan yang aku berada di atasnya hari ini dan jalan yang berada di atasnya mereka, para sahabatku. Nah, orang-orang yang selamat yang dikatakan dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, at-taifatul mansurah, golongan yang tertolong, mereka juga yang disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah, mereka juga yang disebut dengan ahlul hadithi wal athar. Mereka adalah orang-orang yang terasing karena mereka adalah satu yang selamat, sedangkan 72 yang lain binasa. Tergambar ma'asyiral muslimin rahimakumullah bagaimana kondisi al-haq ini, betapa asingnya di tengah-tengah manusia, betapa asingnya dia tatkala disampaikan. Dan kita sekali lagi sebagai seorang mukmin harus menghindari sikap dan ciri khasnya mereka kafirin. Hendaknya kita tatkala datang kepada kita al-haq, kita harus berusaha menerimanya, meskipun itu akan membuat kita berbeda. Kita harus berusaha untuk menerimanya, meskipun itu akan membuat kita terasing di tengah-tengah masyarakat. Selama itu al-haq, maka pantas untuk kita perjuangkan. Qala, dilanjutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, datang mereka para rasul, namun orang-orang kafir itu tidak menginginkan kecuali perdebatan dengan kebatilan. Wastahza'u bi rusulillahi wa ayatihi, dan mereka selalu mengolok-olok utusan-utusan Allah dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa farihu bima indahum minal ilm, dan mereka berbangga dengan apa yang mereka punyai berupa ilmu. Ini ma'asyarul muslimin adalah sabab yang kedua yang menyebabkan orang-orang kafir mereka tetap berada di atas kekufurannya. Mereka enggan menerima al-haq, sehingga tatkala mereka mati, mereka adalah orang-orang yang akan Allah Jalla wa'ala azab dengan api neraka, dan mereka tidak mendapatkan tempat berpaling dari neraka tersebut. Selain mereka adalah orang-orang yang suka berdebat, mereka juga adalah orang-orang yang suka istihza, mengolok-olok syariat, mengolok-olok agama, mengolok-olok utusan Allah yang diutus kepada mereka. Ini. Hati-hati ma'asyiral muslimin dalam perkara ini. Jangan sampai kita terjatuh di dalamnya, karena sungguh mengerikan, sungguh berbahaya. Sikap yang semisal ini, sikap yang membuat mereka orang-orang kafir terus berada di atas kekufurannya mereka dan terancam mereka dengan neraka, wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-haq itu tidak pantas untuk dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Al-haq itu tidak pantas untuk dijadikan bahan tertawaan. Yang mentertawakan al-haq, yang mentertawakan ahlul haq, Allah subhanahu wa ta'ala ancam mereka dengan ancaman yang begitu mengerikan. Disebutkan di dalam ayat, Allah jalla wa ala mensifati mereka orang-orang musyrikin, wa idza marru bihim yataghamazun. Mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka melewati orang-orang yang beriman, mereka memperolok-olok. Mereka suka mengejek, merendahkan, mengolok-olok. Diolok dengan asing, orang aneh. Bahkan di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam dituduh dengan orang-orang gila, orang-orang yang enggak waras, dituduh sebagai pengikutnya tukang sihir, dituduh sebagai pengikutnya pendusta. Ya tahu kok maksud. Nah, mereka selalu mengolok-olok. Nah, wa idza qalabu ila ahlihim in qalabu fadi. Setelah mengolok-olok mereka puas. Kata Allah, wa idza qalabu ila ahlihim, kalau mereka pulang ke rumah mereka bertemu dengan keluarga mereka, in qalabu fadi, mereka pulang dalam keadaan senang, tertawa-tawa karena sudah mengejek orang-orang yang beriman. Mengejek syariat yang mereka jalankan. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i la dhalu. Dan mereka musyrikin itu kalau melihat orang-orang yang beriman selalu mengatakan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sesat. Ini dicela dengan kesesatan, dihina dengan kesesatan. Musyrikin, mereka yang sesat, melihat orang-orang yang beriman, justru mereka mengatakan itu, ya, mereka orang-orang sesat. Qala wa ma ursilu alaihim hafidin. Dan mereka para rasul tidaklah diutus kepada manusia untuk menjaga setiap amalan-amalan mereka. Nah, tugasnya para rasul adalah berdakwah. Tugasnya para rasul adalah menyampaikan mana yang hak, mana yang batil, dan mereka tidak dibebankan untuk menjaga musyrikin supaya tidak berbuat ini dan itu. Tugasnya adalah semata-mata menyampaikan. Namun ingat kata Allah Jalla wa'ala, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارِ يَضْحَكُونَ. Pada hari kiamat nanti akan kondisinya terbalik. Orang-orang yang berimanlah yang akan mentertawakan orang-orang kafir. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Orang-orang yang beriman akan berada di atas dipan-dipan dan ranjang-ranjang mereka melihat orang-orang kafir itu diadab, dan mereka pun akan mentertawakan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang dahulu mentertawakan mereka tatkala di dunia. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebuah poin yang penting sekali untuk kita pahami dalam bab ini. Jangan sampai kita menganggap ejekan-ejekan, celaan-celaan yang dilontarkan manusia kepada kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah, tuduhan-tuduhan sesat yang mereka lontarkan kepada mereka, yang dilontarkan kepada kita oleh mereka, itu menjadikan kita lantas lemah, menjadikan kita lantas mundur dari sunnah ini, menjadikan kita lantas enggan untuk menampakkan sunnah ini dengan semakin jelas di tengah-tengah mereka. Jangan sampai ini menjadi alasan untuk kita melemah dan mundur. Celaan, hinaan itu sudah didapatkan bahkan oleh manusia terbaik yang dakwahnya paling hikmah, yang dakwahnya paling bijaksana, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Beliau menerima celaan-celaan dengan berbagai macam celaan, bahkan gangguan fisik. Beliau terima alaihi salam. Namun celaan-celaan, gangguan-gangguan dari mereka tidak lantas membuat Rasulullah alaihi salatu wasallam goyah dan mundur dari dakwahnya, mundur dari kerasulannya. Karena beliau yakin beliaulah yang benar, maka beliau tetap tangguh, berada di atas jalannya, berada di atas metodenya, berada di atas dakwahnya, maju dan terus memperjuangkan al-haq itu hingga akhirnya al-haq menang dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Hasil-hasil yang indah yang didapatkan oleh beliau dan didapatkan oleh kaum muslimin diawali dengan gangguan-gangguan yang banyak, celaan-celaan yang banyak yang didapatkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Nah, ini sebagai pelajaran manhaj bagi kita. Kalau kita sudah mulai mengaji ya ikhwah, sudah mulai berusaha komitmen dengan sunnah, kita berusaha berakidah dengan akidah sunnah, berfikih dengan fikih sunnah, berusaha untuk berakhlak dengan akhlak sunnah, bahkan kita berusaha untuk berpakaian dengan pakaian sunnah. Ahlus sunnah kan bukan cuma sekedar berpakaian, bukan setiap yang berjenggot berjubah itu ahlus sunnah salafiyyah, itu ciri kesekian. Ahlus sunnah wal jamaah ciri khasnya adalah dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam dakwahnya. Itu ciri khasnya seorang ahlu sunnati wal jamaah salafi. Mau dia pakai baju khasnya Arab, mau dia pakai baju khasnya Indonesia, mau pakai baju khasnya orang-orang Afrika, selama tidak tasyabuh dengan orang-orang kafir, maka itu babnya sah-sah saja. Nah, tatkala kita sudah berusaha untuk komitmen dengan sunnah, ta'lim alhamdulillah kita rutinkan, ibadah alhamdulillah kita benahi, apa yang salah selama ini dari ibadah kita, kita berusaha untuk benahi sedikit demi sedikit. Akidah, apa yang selama ini salah pada kita, kita berusaha untuk benahi sedikit demi sedikit, seiring dengan ilmu yang terus kita pelajari. Penampilan yang sebelumnya kita masih ada beberapa hal-hal yang tidak boleh ditampilkan pada diri kita, setelah mengenal sunnah kita berusaha untuk menampilkannya. Contoh Lydia Jeko, ini babnya penampilan. Nah, Nabi SAW menuntunkan penampilan yang sunnah, apa yang harus kita pertahankan dalam fisik kita, apa yang harus kita buang dari fisik kita. Kita berusaha komitmen dengan sunnah. Kemudian setelah itu datang celaan dan cemoohan itu pasti. Nah, celaan dan cemoohan datang itu pasti. Mulai dituduh dengan orang yang aneh, dituduh dengan Wahabi, dituduh dengan macam-macam, teroris dan semisalnya. Tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan satu dasar apapun, tidak berdalil dengan satu dalil apapun. Nah, kita sudah berusaha meninggalkan perayaan-perayaan yang bid'ah, ya. Berusaha kita meninggalkan banyak perkara-perkara bid'ah. Zikir kita tidak jamaah lagi. Kemudian enggak hadir kita di yasinan-yasinan rutin. tak hadir kita di maulid-maulid, karena sesuai dengan apa yang kita pelajari, itu adalah perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah di salat-salat. Itu berusaha komitmen. Celahan-celahan yang datang itu pasti, dan jangan didengarkan, apalagi dicari. Celahan-celahan yang datang itu jangan dihiraukan, dan jangan sampai membuat kita mundur, jangan sampai membuat kita melemah di dalam menjalankan al-haq yang sudah kita ketahui sesuai dengan dalil-dalilnya. Jangan dihiraukan, apalagi celahan itu dicari, karena sekarang celahan bisa dicari. Buka YouTube, apa itu Wahabi? Yang dicari apa itu Wahabi? Kalamnya orang-orang yang memang sudah anti Ahlus Sunnah Salafiyin, sudah anti Wahabi. Didengarkan dari pihak sana, bagaimana ucapan orang-orang di YouTube ini tentang Wahabi? Otodidak. Katanya kita ini dituduh Wahabi, apa Wahabi? Cari. Mereka orang-orang yang tidak mau melakukan ini dan itu adalah Wahabi, orang-orang sesat dan seterusnya. Ini namanya celaan dicari. Nah, jangan. Ahlus Sunnati wal Jamaah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, prinsipnya di dalam mengambil ilmu itu adalah dari Ahlus Sunnah juga. Ahlus Sunnati wal Jamaah sangat berhati-hati mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Mereka sangat berhati-hati dalam mengambil ilmu dari ahlul ahwa. Sebagaimana hal ini diambil dari salafnya mereka, para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Kita punya prinsip yang harus kita jalan, berjalan di atasnya. Siapa orang-orang yang kita ambil ilmu darinya adalah orang-orang yang jelas akidahnya, ibadahnya, akhlaknya sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ambil ilmunya. Ada pun ahlul bidah, ahlul ahwa, yang justru kalau kita dengarkan akan mencela apa yang kita yakini, mencela apa yang kita jalankan, mencela akidah kita, mencela gaya ibadah kita, mencela penampilan sunnah kita, yang justru ini malah akan membawa kita kepada kelemahan, sudah mulai ragu mau lanjut atau enggak ngaji sunnah. Karena kata Ustaz YouTube bulan yang seperti ini nih, Wahabi, Wahabi sesat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, celaan itu jangan dihiraukan, apalagi dicari. Nah, apa yang sudah kita pelajari, kita belajar juga berusaha ilmiah ya ikhwan. Kita enggak, ahli sunnah tidak mendidik belajar itu dengan tidak ilmiah. Ahli sunnah belajar itu dengan ilmiah. Tatkala menyatakan sebuah statement, menyatakan sebuah pernyataan, ada dalilnya. Kenapa tidak yasinan? Ada hujahnya. Kenapa tidak maulidat? Ada hujahnya. Kenapa berjenggot? Ada hujahnya. Kenapa tidak isbar, tidak menjulurkan pakaian di bawah mata kaki? Ada hujahnya. Ada dalilnya. Berusaha ilmiah. Bahkan sesama ahlu sunnati wal jamaah saja. Sesama ahlu sunnati wal jamaah, kalau melihat ada saudaranya menyampaikan ilmu tanpa dasar hujah, tanpa dasar dalil, kita gak terima itu. Padahal sama ahlu sunnah. Tidak ada dalil yang dia apa, yang menjadi landasan dalam pernyataan dia. Dia gak terima. Meskipun sama-sama ahlu sunnah, berusaha untuk ilmiah dalam setiap perkara agama. Karena agama dibangun di atas ilmu. Dan sumber ilmu adalah Quran dan Sunnah. Setiap apa yang kita jalankan, kita harus tahu itu ada dalilnya, itu ada bimbingannya. Nah, setelah kita tahu ada dalilnya, oh ini ada bimbingannya, yakini. Karena bimbingan Quran dan Sunnah itulah yang benar. Dan setelah kita yakini itu kebenaran, kokohkan, jangan sampai goyah, jangan sampai melemah hanya karena celaannya bulan dan bulan, hanya karena kita terlihat terasing, kita kelihatan berbeda, kita kelihatan sedikit aneh dan seterusnya, kelihatan katanya sedikit kaku, gak mau ikut ini, gak mau ikut itu, kaku sekali, namanya celaan-celaan, dihiraukan saja. Nah, tidak usah direspon, tidak apalagi terus kita pikirkan, kemudian membuat kita lantas barakallahu fikum melemah, tidak lagi berusaha kokoh di dalam memegang al-haq ini. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah ciri-ciri mereka orang-orang kafir yang menyebabkan mereka Allahu Jalla wa'ala azab dengan azab yang mengerikan, karena tatkala datang para rasul kepada mereka, mereka melemahkannya, mereka membantahnya, mendebatnya, bahkan menjadikan para rasul dan dakwah mereka itu sebagai bahan olok-olokan. Apalagi Yahudi, apalagi mereka orang-orang Yahudi sebagai contoh nyata dalam bab ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebagai kaum terlaknat, ummatul ghadab, mereka lah Yahudi, umat yang termurkai, umat yang jauh dari rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Dalam bab ini mereka adalah contoh nyata di dalam hal bertahannya mereka di atas kekufurannya, bertahannya mereka di atas kebatilannya, karena enggannya mereka untuk menerima ajakan dakwah yang diutus, ya, ajakan dakwahnya para rasul yang diutus kepada mereka, bahkan mereka tidak sungkan-sungkan untuk menyakiti, bahkan membunuh para nabi tersebut. Ini Yahudi, ummatul khotob, umat yang terlaknat, umat yang tercela, umat yang dipenuhi dengan kekhianatan, dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang buruk, orang-orang yang umat yang paling buruk akhlaknya, paling jelek muamalahnya, itulah mereka umat Yahudi. Wallahu musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Mereka terus bertahan di atas kekufurannya hingga saat ini, karena tidak menerimanya mereka terhadap dakwah yang dibawa oleh para rasul yang diutus kepada mereka, bahkan mereka tidak sungkan-sungkan untuk menyakiti, bahkan membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Dan seperti inilah hasilnya saat ini. Lihat bagaimana kerasnya mereka orang-orang Yahudi, bagaimana kakunya mereka orang-orang Yahudi, bagaimana zalimnya, bagaimana bengisnya, sehingga membantai kaum muslimin di sana dan di sini. Wallahu musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, Syekh Az-Za'di melanjutkan, wa ya'dallahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Meskipun banyak upaya dari orang-orang kafir untuk melemahkan al-haq dengan perdebatan yang mereka bawakan, dengan ejek-ejekan dan celaan yang mereka bawakan, namun wa ya'dallahu illa an yutimma nurahu, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kecuali untuk menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir enggak suka. Wa yudhhirul haqqo 'alal batil, Allah Subhanahu wa taala akan terus memenangkan al-haq di atas kebatilan bagaimanapun kondisinya. Al-haq ini akan nyata, akan menang, akan mengalahkan kebatilan bagaimanapun kondisi kebatilan tersebut diperjuangkan hingga akhir masa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah yang disabdakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "La yadhhabu al-lailu wan-naharu hatta tu'bada Al-Latu wal-Uzza." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan pergi malam dan siang, yani tidak akan berakhir dunia ini, hingga Lata dan Uzza kembali disembah. Tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan terjadi kehancuran dunia, hingga Lata dan Uzza, dua berhala yang musyrikin, kembali disembah. Maka Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, in kuntu la'adhunnu hina unzila huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi. Anna dhalika sayakunu tamam." Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang aku yakini, tatkala Allah menurunkan ayatnya, dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Untuk Allah memenangkan kebenaran tadi di atas semua agama-agama yang lain. Kata Aisyah, aku meyakini tatkala turunnya ayat ini, bahwasanya Islam itu akan sempurna hingga akhir masa. Ya. Karena Allah mengatakan tadi, liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Allah akan memenangkan agama kebenaran di atas agama-agama yang lain. Tapi kenapa engkau menyatakan bahwasanya dunia tidak akan berakhir hingga Lata dan Uzza kembali disembah? Maka Nabi alaihi salatu wasalam beliau menjawab, "Innahu sayakunu min dzalika masyaallah." Sesungguhnya kesempurnaan agama, menangnya agama al-haq ini, agama Islam yang di atas agama-agama yang lain, akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Mulai dari kemajuan, kemudian mengalami kemunduran, mengalami kemajuan lagi, kemunduran lagi, dan seterusnya. Sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Di masa beliau SAW, Islam redup. Kemudian setelah dakwah tersebar, Islam menjadi terang benderang. Kemudian di masa para sahabat terus disebarkan lagi di tengah-tengah manusia, semakin meluas area dakwah Islam terus. Kemudian melemah lagi, bukan karena sedikitnya muslimin, tapi karena kurangnya kualitas muslimin. Karena kurangnya kualitas muslimin, karena tidak pahamnya mereka terhadap agama, itulah kemunduran yang sedang terjadi di saat ini. Muslimin banyak, tapi terlihat tidak berwibawa, diremehkan oleh musuh-musuhnya. Itu tidak lain karena kurangnya kaum muslimin di dalam komitmen dengan agama mereka. Seandainya mereka komitmen dengan agama mereka, Allah subhanahu wa ta'ala akan menangkan Islam ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan kembali jayakan Islam ini di atas agama-agama yang lain. Maka Nabi SAW tadi mengatakan, innahu sayakunu min dzalika masyaallah. Menangnya agama Islam di atas agama-agama yang lain akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Jalla wa'ala, dan akan sempurna nanti di akhir masa dengan turunnya Al-Mahdi. Bergabungnya Nabi Allah Isa alaihi salam, membunuh Dajjal dan semua pengikut-pengikut salib, semua pengikut-pengikut Dajjal dibunuh semuanya. Dan peristiwa terbunuhnya semua Ya'juj dan Ma'juj, setelahnya kaum muslimin hidup dengan aturan islami yang sempurna, Islam menang di atas semua agama. Itulah ujungnya. Islam kembali menang setelah bersama Al-Mahdi. Islam kembali menang tatkala dipimpin oleh Al-Mahdi, dikuatkan oleh Nabi Isa, dan seterusnya dari peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan setelah Islam sempurna dengan maksimal menang di atas semua agama yang lain, ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً, setelah itu Allah akan meniupkan angin yang baik. فَيَتَوَفَّى مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ, sehingga tatkala angin tersebut melewati seorang manusia yang di hatinya ada keimanan meskipun kecil, akan mati, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun keimanannya sedikit. Sehingga setelah angin tersebut berhembus, rihan thayyibah tadi berhembus dan mewafatkan semua orang-orang yang di hatinya ada keimanan, fayabqa man la khaira fi, maka tersisalah di muka bumi ini orang-orang yang enggak ada kebaikannya sedikit pun. Fayarji'una ila dini abaihim, sehingga mereka pun kembali kepada agama ayah-ayah mereka, kembali mereka kepada penyembahan terhadap Lata dan Uzza, dan di saat itulah terjadi hari kiamat yang digambarkan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kengeriannya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, namun sebelum itu, sebelum hari kiamat terjadi kepada mereka orang-orang yang sudah enggak ada kebaikannya sedikit pun, Islam akan menang secara maksimal. Allah Subhanahu wa taala akan mengalahkan semua agama-agama yang batil, dan Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama yang hak di atas semua agama-agama tersebut. Inilah ma'asyarul muslimin yang kita imani, dan inilah yang harus kita percayai. Itu semuanya adalah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah berjuang istiqomah di atas al-haq yang sudah kita nikmati ini, berusaha untuk tidak melemahkan dengan upaya-upaya kita sendiri, melemahkan sunnah yang sudah kita pegangi, melemahkan manhaj yang sudah kita berjalan di atasnya. Wallahu musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Ini mungkin yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Semoga memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.